banyak sekali. Baik. Bolehkah mengerjakan salat tarawih 4-4-3? Sesungguhnya ada dalam kitab kita, tapi saya lewati tadi karena khawatir akan membuat polemik nantinya. Tapi kalau ada pertanyaan terpaksa saya jawab. Bahwasanya diriwayatkan dalam hadis yang sahih, tidak diragukan kesahihannya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah menyatakan Rasulullah SAW mengerjakan salatul lail 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana panjangnya dan bagusnya. Kemudian 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana panjangnya dan bagusnya. Kemudian beliau mengerjakan 3 rakaat. Hadis sahih. Hadis kedua, Aisyah menyatakan radhiyallahu taala anha, ma zada Rasulullah sallam la fi Ramadan wa la fi ghairi Ramadan min 11 raka'ah. Bahwasanya Aisyah, bahwasanya Rasulullah sallam tidak pernah lebih dari 11 rakaat qiyamul lail. Tidak di Ramadan, tidak pula di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Tidak di Ramadan, tidak pula di luar Ramadan, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu hadis kedua. Hadis ketiga, ketika ditanya oleh seorang, kalau enggak salah Arabi, Rasulullah SAW di mimbar, ya Rasulullah bagaimana cara salat malam? Diajarkan oleh Nabi, salatul laili matna matna hatta idha khifal fajr salli raka'ah. Salat malam itu dua-dua. Dan kalau dikhawatirkan akan datang waktu fajar, salat 1 rakaat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ketiga-tiganya hadis yang sahih, ma'ruf, enggak ada yang meragukan kesahihannya. Hanya saja ada yang taunya hadis yang ini saja, pokoknya tarawih itu 4-4-3. Ada yang tahu hadis yang ini saja, pokoknya 2-2-2-1. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Seharusnya dikumpulkan 2 hadis. Yang istilah para ulama namanya jam'u bainal hadithain, menjamak antara 2 hadis. Hadis yang satu dan hadis yang kedua tidak mungkin bertentangan. Iya kan? Berarti imma Rasulullah SAW mengerjakan 2-duanya, pernah begini, pernah begitu, dan itu pendapat yang sedikit dan lemah. Kemungkinan kedua yang lebih rajih adalah pertanyaan pertama tentang jumlah. Sebab hadisnya yang pertama dan kedua tadi, bukan yang ketiga, itu berhubungan. Kata Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Beliau mengerjakan hakadha wa hakadha wa hakadha. Dalam riwayat lain disebutkan hakadha wa hakadha wa hakadha, sambil tangannya begini, begini, kemudian begini. 4-4-3. Berarti hadis ini sedang berbicara tentang jumlah. Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan salat malam lebih dari 11 rakaat. Enggak pernah. Beliau mengerjakan 4 rakaat, jangan tanya bagaimana panjangnya dan bagusnya. Kemudian 4 rakaat lagi, jangan tanya bagaimana bagusnya dan panjangnya. Kemudian 3 rakaat. Berarti berapa? 11. Sedangkan hadis yang ketiga tadi yang ditanya, ya Rasulullah bagaimana salatul lail? Dijawab, salatul laili matna matna. Ini kaidah. Kaidah dasar yang namanya salat malam itu 2-2. Sebagian ulama mengerjakan 2-2-2-2-2 terus sampai dekat fajar 1 rakaat. Jumlahnya lebih dari 11. Berarti bertentangan dengan hadis yang itu. Mungkin beliau imam belum dengar atau tidak menganggap hadis itu sahih atau ada sebab-sebab tertentu. Sebaliknya yang mengerjakan 11 dalam keadaan mereka ada yang mengerjakannya 4-4-3. Kita dudukkan tadi dengan kedudukan atau dengan menjamak 2 hadis tadi, selesai terjawab. 2-2-2 kemudian 1. Tapi jangan lebih dari 11. 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, kemudian 3 rakaat. Terkumpul enggak? tiga hadis ini terkumpul dengan klop, sehingga dalam kitab kita tadi disebutkan kenapa sholat tarawih dinamakan tarawih, karena di sana ada rohah. Setelah 4 rakaat istirahat, setelah 4 rakaat istirahat, baru 3 rakaat lagi. Karena ada rohahnya inilah dikatakan tarawih, sholat ada istirahatnya. Khunibinazakumullah, sehingga kerjakanlah 2 rakaat kemudian istirahat. 2 rakaat kemudian istirahat. Kemudian 2 rakaat lagi, 1 rakaat. Mencocoki hadis yang pertama, iya. 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, kemudian 3 rakaat. Mencocoki hadis 11 rakaat, nah memang 11. 4, 3. Mencocoki hadis yang ketiga, masna-masna, iya. Memang dikerjakannya 2, 2, 2, 2, 2, kemudian 1. Ini barakallahu fikum yang paling afdal, yang paling rajih, wallahu ta'ala a'lam. Bolehkah kultum di antara selesai sholat isya dan sebelum sholat tarawih? Hukum asalnya boleh-boleh saja. Kultum, kulsep boleh. Maksudnya jangan 7 menit, seberapa jam lah. Atau 10 menit. Silahkan. Masalahnya, jangan dijadikan perkara itu perkara syariat. Itu tidak berkait dengan qiyamul lail. Tidak berkait dengan sholat tarawih sama sekali. Sehingga jangan sampai masyarakat itu mengira kalau sholat tarawih gak ada kultumnya itu gak benar. Wah salah ini, masa tarawih gak ada kultumnya? Nah ini akibat kita melanggengkan perkara yang tidak harus. Tidak harus. Mau kajian tausiahnya, kultumnya sore hari boleh. Mau kultumnya ba'dal fajr, kuliah subuh boleh. Mau kultumnya setelah tarawih boleh. Kultum kapan saja. Jangan harus sebelum tarawih, setelah isya kultum. Khawatirnya nanti dianggap sebagai kaitan dengan tarawih, padahal tidak berkait dengan tarawih. Apakah malam Lailatul Qadar letaknya pada malam yang sama setiap tahun atau berubah-ubah setiap tahunnya? Wallahu ta'ala a'lam. Cari saja di 10 hari terakhir. Nah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Lailatul Qadar yang pasti di bulan Ramadan. Sebab ada pendapat yang nyeleneh. Dikatakan di luar Ramadan juga bisa jadi. Ini pendapat yang nyeleneh. Di bulan Ramadan. Dan kemungkinan lebih besar di 10 hari terakhir. Kemungkinan lebih besar di malam-malam ganjil. Kemungkinan lebih besar lagi di malam 27. Begitu. Tidak ada kepastian, tapi kemungkinan. Di dalam bulan Ramadan, kemungkinan besar di 10 hari terakhir, kemungkinan lebih besar lagi di malam ganjil, kemudian lebih besar lagi di malam 27. Bismillah, afwan Ustaz, apakah diperbolehkan mengucapkan Sayyidina Muhammad? Kalimat Sayyidina bermakna Sayyid kita. Bukan kami loh, kita. Yang diajak bicara itu termasuk. Jadi kalau kita menyatakan pada kalian Sayyidina, gak ada masalah. Karena itulah Sayyidina. Seperti Rasulullah SAW menyatakan Kumu ila Sayyidikum. Maksudnya Sa'ad bin Mu'ad. Bangun kalian. Papa ini sakit, beliau mau turun dari atas. Qumu ila sayyidikum, bangun kalian kepada tokoh kalian, sayyidikum. Barakallahu fikum. Kalau khusus seperti ini boleh. Artinya Rasulullah SAW adalah sayyidu waladi Adam. Rasulullah memegang daging paha kambing dan itu yang paling disukai oleh beliau. Beliau mengatakan ketika memakannya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya anak Adam dan ini bukan kesombongan. Untuk menyampaikan pada kalian. Bukan sombong tapi memberitakan kenyataan. Sayyidu waladi Adam wala fakhr. Sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah. atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau menyatakan Rasulullah sayyidu waladi Adam, enggak apa-apa. Berarti sayyiduna, enggak apa-apa. Masalahnya kalau kita sedang berbicara kepada Allah, ya Allah, berikan pada sayyid kita. Cocok apa enggak cocok? Berarti termasuk yang dari bicara Allah di bawahnya Nabi, sayyid kita. Jangan. Lagi pula Rasulullah SAW mengajarkan qumu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Rasulullah yang mengajarkan, qulu, ucapkan begini, begini, begini. Maka jangan dirubah. Jangan sampai ya Allah berikan pada sayyid kita. Ini kita berbicara pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau berbicara pada fulan wa fulan, ini sayyid kita, ya memang nyatanya sayyid kita. Sayyid waladi Adam. Sayyid manusia sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Hada ala khilafin fihi wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana hukum salat iftitah sebelum salat tarawih? Boleh atau tidak? Sunnah. Sunnah. Rasulullah kalau bangun malam, bangun tidur untuk qiyamul lail, salat dua rakaat khafifah, ringan. Baru kemudian salat dengan panjang, itu yang 11 rakaat. Sehingga dalam riwayat ada menyebutkan 11 yang dengan tegas mengatakan tidak pernah lebih dari 11. Hadis yang tadi, hadis Aisyah. Tapi ada juga riwayat yang juga sahih 13 rakaat. Maka ketika para ulama menjamakkan, bisa jadi itu karena menghitung salat iftitah. Karena menghitung salat iftitah. Wallahu taala a'lam. Setelah salat tarawih disunahkan membaca Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Bolehkah kita memberikan ta'awun ketika dipinjami uang, tetapi uang tersebut ternyata untuk membayar angsuran bank? Kita dipinjami atau meminjamkan? Bolehkah kita memberikan ta'awun ketika dipinjami uang? Mungkin meminjamkan kali ya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau untuk membantu orang yang terlilit hutang, boleh. Justru diingatkan kepada orang tadi sambil membantu, nih, bayari semua hutangmu di bank dan jangan diulangi. Dia terbebas dari riba. Sekarang hutangnya kepada kamu dan kamu bukan rentenir. Itu pertolongan bagus. Tetapi kalau engkau membantu meminjamkan riba, berarti kamu rentenir. Atau membantu orang untuk berbuat riba, itu juga ikut dosa. Tenang. Tapi kalau membantu membebaskan seseorang dari riba, mudah-mudahan dapat pahala. Afwan Ustaz, apakah boleh kita Jumatan tidak mendengarkan khutbah dan ngantuk? Tidak boleh. Ngantuk itu ada dua jenis. Ada ngantuk yang merupakan rahmat, ada ngantuk yang merupakan godaan syaitan. Kalau dalam jihad fisabilillah, dalam perang, itu para munafikin ketakutan, saking takutnya gak bisa tidur, gelisah terus. Orang kafir juga demikian, gelisah. Sedangkan kaum muslimin, Sa'd ibn Waqqas menceritakan, aku terjatuh pedangku karena ngantuk 3 kali ketika berjaga-jaga. Ngantuk. Dan beberapa orang dalam perang ketika tiarap ketiduran. Itu rahmat. Id yughashshikumun nu'asa amanatan min. Dan ingatlah ketika kami berikan rasa kantuk pada kalian sebagai rasa tenang buat kalian. Allah yang ngasih rasa kantuk ketika dalam perang tadi itu. Orang lain enggak bisa tidur, kaum muslimin malah terkantuk-kantuk, masyaallah. Nikmat azimah. Tetapi kalau ngantuk dalam pengajian, apalagi dalam Jumatan, itu godaan syaitan. Barakallahu fikum. Makanya dipersiapkan untuk Jumatan dari mulai pagi hari. Yang ngantuk tidur dulu, yang capek istirahat dulu, ila akhir. Jangan kesempatan hari Jumat libur, main futsal, main bola, lari-lari segala macam, begitu Jumatan tinggal ngantuknya. Nah, ini berarti dia lupa kalau dia akan duduk salat Jumat nantinya. Nah, harus diatur waktunya supaya berangkat Jumat dalam keadaan tidak ngantuk. Lebih utama mana bakti seorang wanita kepada orang tuanya atau kepada suaminya? Kalau seorang wanita harus lebih berbakti kepada suaminya, sedangkan laki-laki harus lebih berbakti kepada ibunya, orang tuanya. Nah, oleh karena itu, agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga, hendaklah engkau mandiri. Jangan tinggal di tempat mertua, jangan numpang di tempat mertua. Nanti akan terjadi tarik-tarikan. Ini orang tua saya, ini suami saya, gimana ya? Kata dia suruh begini, kata suami saya suruh begitu. Bingung kamu nanti. Dan suaminya akan bingung pula. Ini istri saya susah diatur. Bukan susah, dia mengimbangi orang tuanya juga. Padahal sudah dikasih ilmu bahwa suami itu lebih harus ditaati. Kalau orang tua memberitakan sesuatu yang bertentangan dengan suami, katakan, maaf pak, maaf bu, suami saya tidak mengizinkan. Selesai. Dan itu tidak durhaka insyaAllah. Makanya lebih selamat kalau mandiri. Sehingga betul-betul istrimu warna kamu sendiri. Murni. Sudah jam 2 lebih. Apakah seorang yang di bulan Ramadan tercatat mendapatkan kebebasan dari api neraka dan tercatat masuk dalam surga, dia juga bisa membebaskan orang tuanya dari api neraka dan memasukkan ke dalam surga? Ada yang bisa. Biiznillahi ta'ala, tetap dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Afwan Ustaz, apa hukumnya memakai belangkon? Wallahu a'lam. Apakah belangkon itu adalah satu pakaian khasnya agama tertentu? Ini hukum asalnya semua boleh, kecuali kalau kita tasyabuh dengan agama orang-orang kafir, jadi dengan pakaian khas mereka, maka kita tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Belangkong mirip-mirip juga dengan imamah ya. Hah? Jangan-jangan dulu-dulunya imamah itu. Apakah ada dalil yang menjelaskan apabila seorang meninggal dalam keadaan memakai gelang, dia akan masuk dalam neraka? Mungkin gelang-gelang jimat. Rasulullah SAW pernah didatangi 10 orang untuk masuk Islam. Dibaiat 9, yang satu enggak. Ya Rasulullah, engkau membaiat 9 orang di antara kami, kau tinggalkan satu orang. Kata Nabi, dia punya gelang, artinya punya jimat di lengannya. Inzi'ha fa innaka law mitta wa hiya alaik ma aflahta abada. Nabi SAW masuk ke tangan orang itu, dicabut oleh Nabi SAW. Mahadi, apa ini? Orang itu menjawab, minal wahina. Ini penangkal penyakit wahina. Penyakit wahina, penyakit yang mengenai tangan, yang kalau tangan itu terkena penyakit tersebut, lemah, gak bisa angkat pedang. Sedangkan orang Arab sangat malu kalau laki-laki tidak bisa angkat pedang, sehingga dilindungi dengan perlindungan-perlindungan. Inziha, kata Nabi, buang dia. Fa innaka law mitta wa hiya alaik ma aflahta abada. Sungguh kalau engkau mati dan gelang ini masih ada pada dirimu, engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Akhirnya akan masuk dalam neraka. Artinya gelang-gelang jimat. Dan biasanya dipakai di adud. Ada juga yang di sini, tapi biasanya di sini, di lengan. Afwan Ustaz, mana yang rajih, membayar fidyah atau mengqadha puasa Ramadan bagi yang hamil dan menyusui? Wallahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam mana yang rajih. Kalau dalam artian pendapat Ustaz bagaimana? Itu sekedar pendapat pribadi saya sampai saat ini masih meyakini bahwasanya kalau dia mampu mengqadha, kalau tidak dia fidyah. Enam. Karena ada hadis-hadis yang sangat atau atsar-atsar yang sangat jelas tentang masalah tersebut. Di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan pendapat Syekh Al-Albani juga demikian. Apa boleh ketika sedang salat menahan BAB atau buang angin, atau apakah salat tetap sah? Kalau berhasil sih sah. Tetapi makruh tidak disukai. Makruh tidak disukai. Di antara kalimat yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah la salata, tidak ada salat bihadrati ta'am, ketika makanan sudah disediakan. Wala yudafil akhbathan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat bagi yang sudah disediakan makan malamnya, dan juga orang yang menahan dua yang jelek dari depan dan dari belakang. Dikatakan akhbathan. Apa makna tidak ada salat? Yang ekstrim menyatakan tidak salat berarti tidak sah. Tetapi Allahu ta'ala alam, itu adalah makruh, dan tidak ada salat yang sempurna bagi mereka yang dalam keadaan sudah ada makanan di hadapannya. Makan dulu, jangan salat dalam keadaan mikirin makanan. Biar makan mikirin salat. Wah, ini harus cepat karena ini mau salat saya. Tidak apa-apa, daripada salat mikirkan aduh sate saya dingin. Tidak khusus salatnya. Demikian pula orang yang menahan, enggak akan khusyuk salatnya, akan kacau salatnya. Walaupun pendapat ulama kalau berhasil tetap sah, tapi enggak bagus. Kenapa? Salat itu yang penting khusyuknya. Kenapa susah? Batalkan, keluar, wudu kembali, masuk lagi. Dapat satu rakaat, dapat dua rakaat, masih tetap dapat jamaah insyaallah. Kalaupun enggak dapat sama sekali, innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah. Agama ini mudah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.